بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. belum baca ini. Sampai di mana? Anak Zed musuh saya. Oh. طيب لا بأس. سورة نازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة والنازعات. وقال مجاهد: الآية الكبرى عصاه ويده. آية الكبرى tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah asahu wa yaduhu. Ini tongkat Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam dan tangan beliau yang mengeluarkan cahaya. Yuqalu an-nakhirah wan nakhirah sawa, sama saja. Mithlu at-tami' wat-tami' wal bakhil wal bakhil. وقال بعضهم والنخرة البالية، يعني yang sudah usang. Barakallahu fikum. Yani jasad kami, tapi yang telah usang, adakah dan bisakah kita dibangkitkan ulang? والنخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر، يعني tulang yang sudah tidak ada lagi bagian di dalamnya, kosong. Karena ada tulang-tulang, barakallahu fiikum, ada tulang-tulang kita yang berisi sumsum, barakallahu fiikum. Kalau sudah lapuk, patah, kemudian sudah ada lagi sumsumnya, biasanya kalau ketiup dengan angin akan memunculkan daripadanya suara. Barakallahu fikum. Maka Ibn Abbas al-Hafirah ila amrina al-awwal ila al-hayah. Baik, yakni kembali kepada kehidupan. Wa qala ghairuhu ayyana mursaha mata muntahaha, yakni kapan hari kiamat itu, kapan datangnya. Wa mursas safinati haitsu tantahi. Mursas safinah yakni perjalanan kapal laut itu ketika dia telah berhenti. Barakallahu fikum, selesai sudah sampai pada tujuannya. Yasalunaka anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang hari kiamat ini, kapan kejadiannya, yakni kapan hari terakhir ini. Qala rahimahullahu taala, babun haddatsana Ahmad bin al-Miqdam qala haddatsana al-Fudail bin Sulaiman qala haddatsana Abu Hazim qala haddatsana Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bi isbi'aihi hakadha bil mustawa allati tali al-ibham buistu as-sa'ata kahatain at-tama tatummu ala kulli shay'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dikatakan oleh Sahal bin Sa'ad, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan menggabungkan antara jari tengahnya dan jari telunjuk beliau. Barakallahu fikum. Bisbi'aihi hakadha bil wusta wallati talil ibham. Taib, al wusta wallati talil ibham gini. Taib. Taib, al ibham as-sabab al wusta al binsir al khinsir. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari beliau sambil mendekatkan jari telunjuk dan jari tengah beliau sambil mengatakan, bu'ithu was-sa'ata kahataini. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegakkannya hari kiamat seperti ini. Perbedaannya barakallahu fikum. Jadi dengan diutusnya Rasulullah pertanda hari kiamat telah dekat. Kalau dia mengatakan, oh masih ada ribuan tahun setelahnya, kita katakan binisbah dibanding dengan umur dunia ini, dunia ini adalah akhir-akhir kehidupannya. Sudah juta-juta tahun ini umur bumi barakallahu fikum. Enggak tahu entah berapa. Yang jelas barakallahu fikum, antara diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tegakannya hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dekat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menganggap melihat bahwa hari kiamat itu masih sangat jauh, dan kami melihat bahwa hari kiamat itu sungguh sangatlah dekat. Barakallahu fikum. At-tama tatummuku ala kulli syai. Masya Allah. Qala rahimahullah ta'ala suratu Abasa. Surah Abasa wa Tawalla. Abasa itu artinya bermuka masam, abus. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Kalaha wa a'rada. Kalaha bermuka masam dan berpaling. Wa qala ghairu mutahhara. La yamasuha illa al-mutahharun wa humul malaikah. Baik. Mutahharah disucikan, yakni Al-Qur'an disucikan, la yamasuha illa al-mutahharun. Tidak disentuh Al-Qur'an kecuali oleh para malaikat. Wa hadza mithlu qawlihi fal mudabbirati amra ja'ala al malaikata wasuhba mutahharatan li anna suhba yaqa'u 'alayha at tathhir. Malaikah wasuhub mutahhara, malaikat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga suhuf, yakni Al-Qur'an, li anna suhba yaqa'u 'alayha at tathhir, karena pensuciannya itu ada pada suhuf, lembaran-lembaran. Faja'ala tathhira liman hamalaha aidha. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini suci, maka pembawanya pun suci, yakni para malaikat. Taib sabara. Al-malaika sabara ini adalah utusan. Barakallahu fikum. Wahiduhum safir. Safar. Safartu aslahat. Safartu aslahatu bainahum. Aku telah melakukan perbaikan hubungan antara mereka. Wa ju'ilatil malaikatu idza nazalat bi wahyillahi wa ta'tib wa ta'diyatihi kasafir alladhi yuslihu bainal qaum. Maka dijadikan malaikat itu ketika turun membawa wahyu dan menunaikannya sama seperti safir. Safir itu utusan, duta. Duta itu ya utusan. Safir, taib kedutaan, safarah. Barakallahu fikum. Faqala ghayruhu tasadda taghafala anhu. Tasadda yakni melalaikannya. Faqala Mujahid lamma yaqdi, ini la yaqdi ahadu ma umira bih. Mereka tidak menunaikan apa yang diperintahkan kepada mereka. Waqala Ibn Abbas tarhaquha qatarah. Ini tagsyaha syiddatun musfirah. Tagsyaha syiddah, mereka diliputi oleh sesuatu yang sangat menyulitkan mereka, menyusahkan mereka. Ini orang-orang kafir. Musfirah, musyriqah. Di hari itu wajah-wajah orang-orang tertentu musfirah, yakni musyriqah. Yakni sangat terang, cerah, ceria. Bi'aidi safarah. Waqal ibn Abbas katabah. Di tangan para penulis dari kalangan malaikat asfara kutuba. Taib. Talaha tashagala yuqalu wahidul asfari sifrun. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Adam qala haddathana Syu'bah qala haddathana Qatadah qala sami'tu Zurarah ibn طيب أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. قال عائشة رضي الله تعالى عنها دار النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia telah menghafalnya. Gampang mudah dia membacanya. Karena memang sudah sering kali dia mengulang-mengulang sampai terhafal oleh dia. Kemudian dia membacanya ulang. Setelah menghafalnya. Ma'asabaratil kiramil barara. Mereka bersama dengan para malaikat yang mulia. Wa masalulladhi yaqra' al-Qur'ana wa huwa yata'ahaduhu. Perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran senantiasa wa yata'ahaduhu dalam keadaan dia masih yata'ahaduhu, yakni menjaganya, mengulang lagi, memperbaiki lagi, masih terkadang salah, keliru, mengusahakan, memperbaiki lagi. Tehibnya ta'ahad wa huwa alaihi syadid, dan itu sangat sulit bagi dia. Kata Rasulullah SAW, falahu ajrani, maka untuknya dua pahala. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Kita kembali barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Abasa wa tawalla an ja'ahu al-'ama. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام برة قتل الإنسان ما أكفره عبس وتولى. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya tentang sikap beliau terhadap Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang barir, yakni buta atau penglihatannya kurang jelas. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana Bilalun fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yuqalu lahu asbahta." Kalau Bilal mengumandangkan azan, maka silahkan kalian makan dan minum untuk berbuka, yakni sahur, silahkan untuk sahur, untuk berpuasa. Silahkan kalian makan dan minum untuk puasa kalian, sahur. Sampai kapan? Sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, karena dia tidaklah mengumandangkan azan kecuali telah masuk waktu fajar. Telah masuk waktu pagi. Ini Abdullah bin Maktum. Abasa wa tawalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Maktum. Anja'ahu al-a'ma, ketika sahabat mulia Abdullah yang buta ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi tokoh-tokoh Quraisy. Ada beberapa tokoh Quraisy yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan beliau. Harapannya Rasulullah mereka bisa masuk ke dalam Islam. Kalau mereka masuk, akan banyak orang-orang yang berada di belakangnya yang juga ikut masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Ketika datang seorang buta menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Rasulullah di hadapan beliau ada orang-orang tokoh Quraisy. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yudrika la'allahu yazakka." Baik. Boleh jadi Abdullah bin Maktum datang untuk mensucikan diri dengan mengamalkan perintah, menjauhkan diri dari larangan, itu namanya tazkiyah. Mensucikan diri itu adalah dengan cara melakukan ketaatan. Barakallahu fikum. Dan menjauhkan diri dari maksiat. Ada yang mengatakan tobat. Tobat adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat adalah ibadah. Boleh jadi dia datang untuk mensucikan diri, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia mungkin mendapatkan peringatan dan dengannya dia taib. Barakallahu fikum, memperbaiki diri. Ya tadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Baik. Karena peringatan ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik. Fa inna dzikra fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka hendaknya engkau memberi peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Maka Allah SWT mengatakan, amma man istaghna, dan adapun orang yang tidak butuh dengan apa yang engkau sampaikan, merasa cukup dengan apa yang ada pada dia. Baik. Yani tokoh-tokoh Quraisy. Baik, tidak pernah mau mengikuti apa yang engkau sarankan, yang engkau ingatkan kepada mereka. Fantalahu tasadda, betul-betul engkau menjamu, engkau menghadapi mereka, betul-betul melayani mereka. Ya, dengan harapan besar bahwa mereka akan barakallahu fikum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Ibnu Maktum dan menghadap ke tokoh-tokoh Quraisy ini. Padahal Allah mengatakan, "Wa ma 'alaika alla yazakka." Padahal bukan dosa atas engkau wahai Rasul kalau mereka tidak mau tobat. Bukan dosa atas engkau. Setiap orang akan memikul dosanya masing-masing. Wa ma 'ala Rasulillal balagul mubin. Rasul hanya ditugaskan untuk menyampaikan. Perkara mereka mau beriman atau tidak, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau jangan terlalu, wahai Rasul, jangan terlalu barakallahu fikum, berharap kepada mereka bahwa mereka akan beriman, karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ad-da'wah wal-ilm wal-irsyad sama rata untuk semua kalangan dan golongan. Barakallahu fiik, orang terpandang atau orang yang tidak terpandang, orang kaya atau orang miskin, laki dan perempuan, sama, sama semuanya. Hak mereka untuk mendapatkan apa? Mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan peringatan, mendapatkan arahan, sama semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sikapnya beliau ini. Fa'antara hutasadda wa ma'alika la yazakka. Bukan urusan engkau kalau mereka tidak mau beriman, wahai Rasul. Baik. Kalau mereka beriman, alhamdulillah. Kalau tidak, ya urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, sementara yang datang kepada engkau ini dalam keadaan bergegas-gegas, yakni Abdullah bin Maktub, barakallahu, wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta anhu talaha, engkau melalaikannya. Baik. Padahal sudah sangat jelas bahwa dia adalah orang yang beriman. Barakallahu fikum. Baik. Orang yang sudah jelas-jelas berimannya, tinggal menyampaikan. Ini tentunya lebih diutamakan ketimbang orang ini. Barakallahu fikum. Yang belum tentu mereka, jangankan masuk Islam, tertarik saja mungkin tidak. Barakallahu fikum. Baik. Semua dengan keadaannya masing-masing. Subhanallah. Wa ma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Engkau memalingkan diri daripadanya, tidak menghiraukannya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaha tadhkirah. Sesungguhnya surah ini dan apa yang dikandunginya dari petunjuk, nasihat, baik. Adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa yang pengen menjadikan Al-Qur'an ini, menjadikan surah ini sebagai peringatan, maka itulah yang terbaik bagi dia. Al-Qur'an ini kata Allah Subhanahu wa taala, fi shuhufim mukarramah. Dalam shuhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, ditinggikan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bi'aidi safara, di tangan para malaikat yang juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala menafikan turunnya Al-Qur'an ini melalui syaitan, wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Barakallahu bikum. Bukan syaitan yang membawa Al-Quran ini. Syaitan tidak mampu untuk itu. Kotor mereka. Tidak pantas untuk itu. Wama yang bagi lahum, wama yastati'un. Yang pantas untuk membawa Al-Quran ini adalah malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi'aidi sabara kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah, yakni manusia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa kafirnya dia. Bagaimana tidak, min ayyi syai'in khalaqah. Coba perhatikan, dari mana manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kok berani-beraninya sombong, membangkang, betapa kafirnya. Min ayyi syai'in khalaqa, dari apa manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari nutfah, dari setetes mani. Min ma'in mahin. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuknya. sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, faqaddarahu, dan segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa taala. Tsumma as-sabila yassarah, kemudian as-sabila yassarah, ada yang mengatakan dimudahkan jalan lahirnya, ada yang mengatakan tsumma as-sabila yassarah, ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain, kami telah barakallahu fik memudahkan mereka untuk memahami dua jalan ini, jalan kebaikan dan jalan kejelekan, tinggal mereka yang memilih. Barakallahu fikum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Famma samudu fahadainahu fastahabbul 'ama 'alal huda." Adapun Samud, kami telah beri hidayah mereka, dan dalam artian kami telah tunjukkan jalan kebenaran, jalan keselamatan kepada mereka. Akan tetapi mereka lebih mencintai apa? Kebutaan daripada petunjuk. Barakallahu fikum. Tsumma sabila yasara tsumma amatahu fa aqbarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan dia setelah itu. Kemudian Allah menguburkannya. Barakallahu fikum. Dikuburkan. Tsumma amatahu fa aqbarah, kemudian dia dikuburkan setelah itu. Subhanallah. Semua orang akan masuk ke alam ini, alam kubur atau alam barzakh. Barakallahu fik. Semuanya yang walaupun sekarang lagi di mumi, barakallahu fik, walaupun sekarang lagi dibikin apa begitu, tapi masih dalam bentuk wujud manusia, akan tetapi dengan sekarang mungkin masih wujud, barakallahu fik, kecuali tentunya yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan barakallahu fikum bumi untuk mengurainya dan menghancurkannya. Ini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang tertentu. Selainnya barakallahu fikum, dengan berjalannya waktu mereka juga akan hancur. Walaupun dalam waktu dan tempo yang sangat lama. Subhanallah. Baik. Min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faqbar. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami cipta kalian, dan kalian akan kembali ke tanah, dan kalian akan dibangkitkan ulang dari tanah. Tsumma idza syaa ansharah. Baik. Tsumma idza syaa ansharah. Kemudian setelah itu kalau Allah mengendaki, Allah akan bangkitkan semuanya tanpa kecuali. Baik. Kalla lamma yaqdi ma amara. Tidak sekali-kali. Tidak seperti apa yang mereka sangka. Sesungguhnya manusia ini tidaklah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik. Sekali lagi, lu'ina yakni qutilal insanu ma akfarah. Dilaknati manusia betapa kufurnya mereka. Betapa besar kekafirannya. Padahal kalau mereka seandainya mau berpikir, mereka akan bisa memahami dirinya bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya dan tidak bisa apa-apa. La haula quwwata illa billah. Ini yang biasa kita ucapkan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya yang bisa kita lakukan kecuali semuanya adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.